Seperti itu. Jadi kalau kita sholatnya duduk, yang biarpun mungkin orang pahanya panjang, makmumnya panjang, tapi yang penting pinggul paling belakang, dia berada di belakangnya imam. Ini kemudian catatan kecil, kesempurnaannya adalah nanti ada aturan kesempurnaan. Jika makmum sendirian, imamnya berapa kira-kira? Berapa imamnya? Satu, masa dua sama dua. Jika makmum sendirian, berarti cuma berduaan kan? Jika makmum sendirian, maka syarat kesempurnaan berjamaah agar dapat pahala, satu, makmum berada di kanan imam. Makmum berada di kanan imam. Kalau berada di kirinya ditarik. Makruh dari kiri. Dan menjadikan tidak dapat pahala jamaah. Tolong ini. Sebentar, catatan besar. Ada sahnya berjamaah, ada syarat sah berjamaah, ada syarat sah syarat mendapatkan pahala. Selama ini banyak santri hanya memahami syarat sahnya berjamaah. Jamaah sah tapi belum tentu dapat pahala. Jamaah sah mudah, tapi belum tentu mendapatkan pahala berjamaah. Nah, selama ini kalau kita baca kitab Fathul Qarib, itu lebih menjelaskan tentang sahnya berjamaah, bukan bagaimana mendapatkan pahala berjamaah. Itu mengukuhkan bahasanya belajar tidak bisa hanya pakai buku, harus ada bimbingan. Kalau ada orang sholat makmum di kirinya imam, sah, sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nanti akan dibahas. Gambaran saja bahwasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Contoh, jarak antara makmum dengan imam 10 senti, setengah meter lah, kurang lebih 150 meter. Nah, misalnya ini di luar masjid, imamnya di pojok sana, depan pintu sana, ngadep kiblat, Allahu Akbar. Kita di sini sah. Contoh, sop yang pertama kosong, bolong-bolong, ada 2-3, membuat sop lagi di belakangnya. Makanya di belakangnya tidak mendapatkan pahala jamaah, tapi sholatnya sah. Coba kalian masuk ke pesantren-pesantren, itu disebutkan di kitab-kitab, di syarah Fathul Qarib ada semuanya, cuma tidak tahu bagaimana. Ayo, cara membaca kitab itu bagaimana? Bukankah ilmu untuk diamalkan, bukan untuk dibaca? Ilmu bukan untuk dibaca, diamalkan. Bahkan kita menemukan di sebagian pesantren atau masjid-masjid sudah berantakan aturan barisannya. Makanya kalau ada jamaah di sini khusus Jumat, karena di sana enggak cukup, harus ada penyambungnya nanti. Kalau terpisah lebih dari 3 dhira, terpisah antara barisan yang pertama dengan berikutnya 3 dhira, tidak mendapatkan pahala jamaah. Enggak, antara sob dengan sob untuk mendapatkan pahala jamaah. Bukan 300, 3 dhira. Jadi kalau misalnya antara sob pertama dan sob berikutnya 4 meter. Panjang banget ya, bisa dimasuki sob baru lagi, nggak dapat pahala jamaah, sholatnya sah, sholatnya sah. Ini gambaran dulu biar kita punya wawasan, bahwasanya nanti ada beberapa hal yang hanya bicara tentang keabsahan sholat berjamaah, bukan masalah fadilah berjamaah. Ini. Baik, tadi apa? Poin yang pertama adalah di kanannya, bukan di kiri. Apa masalahnya? Masalahnya gaya khataman itu loh. Yang penting khatam, faham tidak faham. Sudah khatam, khatam, faham tidak faham. Itu yang enggak enak. Coba saja. Lanjutnya. Makmum berada di kirinya imam. Setelah makmum yang di kirinya takbiratul ihram, mundur berdua. Mundur. Makmum berdua itu mundur, setelah mundur ngerapat. Jadi posisi yang akhirnya di belakang imam. Bisa juga dengan cara lain, imam dengan makmum jejer, tapi ingat makmumnya mundur sedikit. Mundur sedikit itu bisa sampai sekiranya jika imam itu ingin menjangkaunya, bisa memegangnya. Karena takut ada sopnya yang salah mau dibenahin. Bisa jadi imam sama makmum satu baris, imamnya makmum yang mundur sedikit, baru ada makmum lagi boleh langsung di belakangnya. Tapi yang kelihatan sama makmum yang di kanannya imam, biar makmum segera nyusul ke belakang, tss, mundur. Maju Arifin sama si Jufri. Biar di shooting, biar tahu ada gambarnya. Baik, ngadep ke belakang sana. Nah, Arifin jadi imam. Bagaimana? Nah gitu. Ya, sip. Seperti itu. Bukan di belakang, coba mundur. Mundur belakang, belakang terus, mundur jauh. Yang salah, ambil yang salah. Ini niru yang salah dulu, belakang. Nah, ini enggak begitu. Balik yang benar. Balik yang benar. Nah, ada makmum baru lagi, coba datang. Satu lagi, siapa maju? Samping kirinya. Nah, baru setelah takbir Allahu Akbar, coba Arifin takbir dulu. Yang satu, yang kiri pergi dulu. Yang kiri pergi dulu ya. Nah, baru takbir, masuk nanti. Nanti takbir ya, terus Jufri takbir. Nah, bentar lah, baru nyusul. Nah, ini gini, terus mundur belakang. Nah, terus sampai sekiranya cukup untuk sujud. Begitu. Selesai. Ini cara yang pertama. Jangan turun dulu, bubar. Bubar dulu. Baru. Sekarang cara yang langsung makmumnya lebih dari satu. Arifin jadi imam. Langsung biar nah, berdua belakang makmumnya berdua di belakangnya langsung. Langsung dua. Nah, seperti itu. Baik ya. Selesai. Makmum harus mundur sedikit ya, kalau berduaan, jangan jejer, kalau jejer nanti musawah sama dengan imam, harus mundur sedikit, seperti tadi itu. Imam tidak boleh mendahului, makmum tidak boleh mendahulunya, artinya imam, makmum tidak boleh lebih dekat kepada kiblat. Artinya, kalau berlomba siapa yang lebih cepat megang kiblat, siapa? Imam, kecuali satu keadaan di Mekah, kiblat berapa sudut sih? Berapa sisi? Tiga sisi? Segi empat ya, empat sisi. Nah, kalau ente ngambil di sisi barat, timur, mana sana? Selatan, utara, barat, timur. Kalau ada imam jauh dari Ka'bah, makmum yang di sisi sampingnya lebih dekat dengan Ka'bah, enggak ada masalah. Tapi yang satu jejer dengan imam enggak boleh melebihi imam. Paham enggak? Tidak boleh melebihi imam. Tapi yang arahnya berbeda. Anggap saja ini kayak Ka'bah. Imamnya di sini. Imam di sini jauh. Maka yang sejajar dengan imam tidak boleh mendahului. Melingkar, tidak boleh lebih dekat dari imam di sisi yang sama. Tapi yang sebelah boleh lebih dekat. Mungkin imam ini misalnya dengan Ka'bah 5 meter. Ada yang 1 meter. Tapi yang 1 meter harus arah berbeda. Yang penting ini. Kemudian ada aneh lagi, yang ketiga, yang aneh yang lain. Kamu sholat di depan, di dalam Ka'bah. Semua model boleh. Imam ngadep sini, makmum ngadep ke sini. Allahu Akbar. Pokoknya makmum tidak boleh di depan imam. Yang enggak boleh gini. Enggak boleh ya. Ini bingung buat tangannya. Gini ya. Tangan buaya kiri kanan sih, kalau tangannya kanan semuanya gampang. Gini. Ini makmum, ini imam. Imamnya kena punggungnya, makmum enggak boleh. Tapi kalau gini boleh. Ini imam, makmum. Boleh. Di dalam Ka'bah. Jelas ya? Kalau di dalam Ka'bah seperti itu bebas. Satu tok dalam Ka'bah yang enggak boleh yaitu tadi. Imamnya dikasih punggungnya makmum. Halas. Kemudian masalah taqaddum. Untuk perempuan. Untuk perempuan ada fa imamatuhunna wastahunna. Kalau perempuan imamnya satu baris dengan barisan pertama. Yang pernah melihat di tempat lain barangkali. Apa yang terjadi di sana? Ini ada di kitab fikih disebutkan. Kitab fikih yang paling besar namanya Minhaj. Atau syarah-syarah yang lainnya, syarah kecil. Jadi kalau putri, satu baris begini. Bukan perempuan imamnya nongol di depan begitu, bukan. Pernah lihat atau tidak? Pernah. Pernah ngamalin? Pernah. Alhamdulillah, nanti punya pengalaman. Padahal di setiap buku fikih disebutkan itu. Kalau imamatul mar'ati wastahunna. Fa innaha astar, lebih tertutup. Jadi kalau perempuan satu baris, cuman imamnya maju sedikit tadi. Makanya saya heran, kadang-kadang kita tanya, baca kitab apa ustazah? Fathul Mu'in. Hajib Fathul Mu'in ngulang-ngulang masalah itu. Oh iya, bacanya sambil ngeliwat. Makanya Bu yang ingatkan anak-anakku semuanya, enggak usahlah kitab gede-gede, sedikit kecil tapi diamalkan. Sedikit diamalkan. Makanya yang kita kejar bukan sekedar sah. Kalau sah, sah. Coba saja di sini perempuan di sini. Satu imamnya di depan pintu sana, makmumnya dua, berdua di sini. Sah atau tidak? Pahalanya? Enggak dapat. Makanya Buya pengen kalian belajar kitab kecil tapi berbobot. Belajar kalian berbobot. Yang serius. Namanya Haqqaqal Mutun Hazalfun. Mentahkik matan kecil, kalian akan dapat ilmu yang banyak. Gede itu terlalu banyak permasalahan sehingga susah direkam. Mending kecil tapi mateng. Baru nanti kalau kalian baca kitab gede kayak kacang goreng jadinya. Enak. Karena dari yang kecil kalian sudah paham. Perempuan. Apalagi ya. Untuk sutratul musalli. Kalau berjamaah yang harus punya sutrah adalah imam. imam adalah sutrah bagi makmum. Selebihnya enggak perlu pakai sutrah. Jadi makmum belakangnya, sutrahnya adalah makmum di depannya. Seperti itu seterusnya. Sutratul musalli. Nah, asalkan catatannya antara barisan yang pertama dan kedua tidak boleh lebih jauh dari 3 dirham. Kalau antara sob yang pertama dan kedua lebih dari 3 dirham tanpa uzur, maka sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Oh, kelihatan kok. Cuman hilang fadilah jamaah. 3 dirham itu adalah cukup untuk sujud kita. 40 kali 3 deh berapa? 1 meter 20 lah kurang lebihnya. Cukup 1 meter 20? Kira-kira itu. Kalau orangnya panjang ya butuh panjang dikit lah gitu. Nah, kalau darurat maka harus membuat sutroh baru lagi. Darurat contohnya apa? Tidak tahu kisahnya bagaimana. Mau sholat jamaah di masjid. Pas barisan yang kedua ini full kotoran kucing. Tidak tahu. Pokoknya najis. Berarti tidak bisa dipakai kan? Bisa dipakai belakangnya lagi. Berarti terpisah berapa? Lebih dari buat sutroh. Agar sempurna dapat fadilah jamaah. Sebetulnya kalau di pintu kiri dan kanan di masjid itu enggak harus pakai sutrah, cuman biar enggak dilangkai sama, biar jelas saja. Hanya sebaiknya. Tapi kalau sholat di sini, makanya santri di sini sholat di tengah lapangan enggak pakai sutrah, itu saya gemes mau ambilkan rotan itu. Munduk di sini kok. Kapan lihat wajib? Sutroh itu adalah satir antara musoli dan orang lewat. Orang yang sholat harus ada pembatas. Bisa tombak ditancapkan, atau tiang, atau tembok, atau tas yang dikundukkan. Seperti itu. Baru kalau sudah tidak ada yang lainnya, ya khutu khututon, membuat garis. Ada garis straight. Biar orang ngerti, oh ini batasnya, garisnya memanjang dari dirinya ke tempat sujud. Maksudnya ini batas saya, merah atau hitam garis. Dan sajadah termasuk martabat paling akhir. Sajadah martabat paling akhir, artinya selagi kita masih bisa ngejar tiang atau menaruh tas di depan kita, masih lebih bagus menaruh tas di depan kita daripada sejadah, karena sejadah martabat akhir, karena itu kayak garis saja. Ada? Kalau masih ada tiang, kejar tiang, karena Nabi, ashabu Nabi itu yabtadiruna fis sawari, bergegas mencari tiang untuk jadi sutroh. Lagi-lagi sutroh ini masya Allah paling dilupakan. Padahal riwayat sutroh itu belasan hadis sahih. Dan ancamannya berat sekali. Sebagian ulama mengatakan, nah, berdosa kalau kita tidak membuat sutroh. Banyak orang teledor atau yang perhatian? Teledor, enggak diperhatikan sutroh. Yang unik lagi dipasang sutroh malah dipindah. Ini saya enggak ngertinya. Sudah dipasang, dipinggirin. Aduh. Suatu ketika di masjid saya ngambil papan, ada meja kecil kayak begitu kan. Orangnya tidak datang, dia dari keluar. Saya sholat di sebuah tempat. Akhirnya salah satu yang ikut kita pasang itu meja pas di mihrabnya, di tempat sholatnya sang sebab tempat sholat imam masjidnya gede, jadi antara imam dengan temboknya jauh banget. Jadi perlu sutroh pasang begitu. Ini dipindah. Kasihan dia. Mungkin dia hanya seperti sebagian dari ente itu, ngafal Quran tok ndak mau ngaji. Ngafal Quran ya. Ini penghafal Quran, menghafal Quran, jangan sampai hanya ngafal Quran tok. Dia hafal Quran, enggak sempat ngaji, suaranya bagus suruh jadi imam. Berantakan. Sudah dipasang sutroh malah dipindah. Tapi ingat, kalian tidak perlu merendahkan orang lain. Ini belajar untuk diamalkan. Penekanan, Buya itu menekankan bahasanya banyak orang membaca ilmu, ternyata hanya dibaca saja. Tidak coba diterapkan satu demi satu. Nah, kalau ada jamaah laki-laki dan perempuan, perempuan di belakang laki-laki. Bukan jejer. Maka membangun masjid yang benar adalah, ini bicara ini di luar Masjidil Haram. Masjidil Haram itu babnya beda. Jadi kalau bareng ini, putra di depan, putri di belakang. Nah, kalau ada anak kecil, laki-laki ini, enggak tahu catatannya berapa, tolong dicatat. Saya enggak bisa ngitung tadi. Kalau ada anak kecil, laki-laki, maka dia boleh bersama sopnya kaum pria. Satu baris boleh. Apalagi jika memang, hanya satu sop aja enggak penuh, masa laki-laki anak kecil taruh di belakang. Enggak. Kalau memang sopnya masih ada di barisan pertama, anak kecil juga di barisan pertama. Hanya jika memang banyak, maka urutannya laki-laki dulu, kemudian anak kecil, sibian, kemudian nisa perempuan. Tapi laki-laki biarpun kecil bisa dijajar dengan kaum pria. Hanya satu tok catatannya. Liyaliyani ulul ahlami wan nuha. Kata Nabi. Yang di belakangnya imam, yali mengikuti ngiriku, yang di belakang imam persis harus orang yang dewasa. Bukan sekedar dewasa. Tolong yang ngerti ilmu fikih jamaah deh. Khawatir nanti terjadi pelanggaran imam, dia bisa membenarkan atau bahkan bisa menjadi khalifah. Jangan sampai imamnya batal, aduh saya batal, oh batal, malah ngomong gitu. Kalau tahu imamnya batal, dia langsung maju jadi khalifah. Oh batal. Temennya ngomong, kamu sholat kok ngomong, gak sah. Temen yang sebelahnya, coba diem kayak saya. Batal semuanya. Ini gak mengaji semuanya belajarnya. Imamnya batal, makmumnya tiga-tiganya batal semuanya. Alah. Baik. Ini masih di seputar itu dulu. Ada catatan Buya ya nanti. Ini akan disempurnakan, ini disebar nanti. Dan akan kita buat diklat imam-imam nanti. Yang mau. Tidak mau dibayar deh suruh datang. Ya, nanti ada diklat. Tidak akan keluar. Ini dari petunjuk ulama. Tidak ada karangan dari saya. Saya tidak punya karangan. Namanya. Ini adalah kita simpulkan dari kata Fathul Mu'in dan sebagainya. Nanti diklat mau jadi imam. Ada ini. Ini belum kita baca. Ini kita baca Safinah dulu. Kalau nanti ada kesempatan kita baca ini. Karena panjang juga. Sempurna ini. So, artinya untuk menggapai kesempurnaan dalam berjamaah ini nanti ada catatan-catatan. Nah, makruh. Sendirian atau keluar dari sop sendiri makruh. Wah ini perlu ilmu ini, kalau tidak ilmu ini berantem ini. Contoh gini, sop pertama full, sop kedua makmum yang ada di depan. Tapi syarat menarik ada ya, ada syaratnya. Syarat menarik imamnya, yang repot yang kamu tarik nggak paham. Ini pan, pan. Nah, kasihan itu. Makanya paling susah kalau sholat berjamaah di tempatnya bukan orang yang belajar, berantem tuh, ngatur barisan saja gulet. Syarat menarik adalah sop yang di depan, sop yang di depan lebih dari 3 orang, lebih dari 2 orang. Lebih dari 2. Coba. Kalau 2 orang kamu tarik satu terus gimana? Tinggal satu sama dong. Lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Kemudian yang kedua, makmum menduga orang yang di depan mengerti ilmunya. Kalau tidak ngerti ilmunya, gulat betul sama inti nanti. Ngerti ilmunya. Artinya mau. Kalau tidak mau karena tidak ngerti kan repot. Yang ketiga, tolong ini dimasukkan ke fikih jamaah ya, Arifin. Yang ketiga, menariknya waktu berdiri. Jadi lagi kita berdiri. Kalau keburu sujud, sujud sendiri enggak apa-apa, baru nanti setelah berdiri ditarik. Makanya antara aturan dengan aturan itu ada kesinambungan. Iya enggak? Tadi antara sop pertama dan kedua tidak boleh lebih dari berapa? 3 tiro. Coba kalau 10 meter jaraknya gimana nanti narik? Jadi kalau 3 tiro itu kayaknya gini masih bisa. Kalau lebih dari 3 tiro, 2 meter. Wih. Gak bisa. Pakai kayu. Gak bisa. Kemudian, menariknya waktu makmum yang sendiri sudah takbiratul ihram. Jadi menariknya justru setelah takbiratul ihram, bukan sebelum sholat. Saya tarik. Oh jangan mau. Jadi setelah Allahu Akbar baru narik. Dan kamu jangan mau ditarik sebelum dia takbiratul ihram. Karena dia belum anggota keluargamu, keluarga jamaah. Jangan dituruti. Dia tidak berhak menarik karena dia belum takbiratul. Jadi kalau kita dia belum takbiratul, jangan dituruti. Iya, kalau mau sholat tak tanya kamu mundur dia masuk kan kurang ajar. Jadi setelah takbiratul Allahu Akbar baru ada tangan mundur dituruti. Baru kalau ada jamaah lagi dari 2 tiba-tiba ada lagi tambah 3, berarti yang kosong dipenuhilah masju lagi. Termasuk memenuhi barisan itu bagi sebagian orang kayak janggal banget, padahal tidak begitu aturan. Tapi tetap sebelum sholat maksimalkan mengatur barisan. Kemudian di saat di dalam sholat kok ada kekurangan, sempurnakan. Jangan sebelum sholat tidak diatur, baru setelah sholat jalan sana, jalan sini. Ini model anak putri Al-Bahjah, gak mau diatur. Maka tanya dengar, setelah sholat baru sholat mikir. Tidak sebelum sholat dirapukan. Makanya imam yang atur, sawu sufufakum fa'inata sotosof mintamai komati sholat, hadis Nabi. Diatur dulu, baru ada kekurangan, disempurnakan. Jangan berangkatnya asal, baru setelah sholat, jalan sana, jalan sini. Mau senang jalan-jalan. Ini, gak begitu. Anak putra tidak tahu saya, beritanya dari putri yang adanya. Berita buruk itu. Jangan-jangan lebih parah kamu anak lagi. Enggak. Amalin nak ya, ilmu itu diamalkan. Sudahlah kamu jadi Ustadz Safinah aja deh, tapi benar. Hah? Ustadz apa kamu? Belajar kitabmu apa? Safinatun Najah. Enggak ada lagi Safinatun Najah. Kitab gedenya Syafinatun Najah. Nah, itu enggak usah lah, yang penting benar. Kadang seorang mau baca apa kamu? Tuhfah. Serem. Tuhfah. Allah. Suatu ketika ada dites anak-anak Indonesia oleh profesor-profesor dan guru-guru ulama-ulama di Hadramaut, dites masuk. Kamu baca kitab apa? Nahwu, bahasa Arab, nahwu apa? Baca. Enggak bisa bahasa Arab, diterjemahkan namanya. Baca. Alfiyah Ibn Malik. Alfiyah Ibn Malik. Masya Allah, Alfiyah. Syarahnya, Khasyatus Sabban. Profesor ke Khasyatus Sabban. Fikirnya apa? Fathul Wahab. Ah, Fathul Wahab. Apa lagi? Mithtufah. Tufah. Profesor, akhirnya bingung. Ngapain kamu ke sini? Sudah baca semuanya. Suruh baca, baca. Wajahnya cungkir balik. Terus lah. Kami sudah baca semuanya. Artinya apa? Ada kebiasaan. Khataman. Wah, khataman ada yang nakal itu. Kayak tutup kendang itu. Yang penting barokah. Ngaji, alhamdulillah. Masuk lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini kan santri males. Barokah. Lah ini gimana bisa paham? Memang dia baca tufah. Lah ini. Gaya barokahan itu. Barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling senang. Jangan luas awalnya ya. Wah, awalnya rajin. Makanya waktu awal, pengajian awal itu bisa sampai ratusan ribuan. Pertengahan kosong. Terakhir kapan khatam? Ada yang nunggu kapan khatam? Besok khataman. Benar. Betul. Alhamdulillah wassallallahu khatam selesai membaca kitab ini tanggal begini. Minta tanda tangan sama kiainya. Wah. Alhamdulillah. Khataman. Bukan ya? Fahaman, bukan khataman. Terus banyak dalam urusan. Ayat lemah selesai. Itu nanti akan saya sempurnakan. Di dalam kitab ada. Sempurnakan kitab kecil itu ya. Yang selanjutnya kita pengen khatam juga, paling enggak biarpun pakai safinah, khatamlah di Ramadan ini. Masih banyak ya. 1, 2, 3. Wah. Kayaknya enggak khatam nih. Agak dipercepat dikit kalau kita kecil. Cuman kita pengen tahqiq si kecil tapi mantap itu. Ayya'lama intiqalati imamihi. Mengetahui pindahnya imam, pindah kemana? Apa yang pindah? Maksudnya ngerti perpindahan gerakan imam. Imam tidak kemana-mana, wah, mihrab sini, pindah ke sana. Bukan itu. Perpindahan gerakan dari rukuk ke sujud. Kalau tidak tahu kan ribet. Imamnya sujud, kamu rukuk. Harus tahu. Harus tahu perpindahan gerakan imam, maksudnya itu ayya'lama, hendaknya mengetahui dengan yakin atau dhon atau dugaan intiqalati imamihi, gerakan perpindahan atau perpindahan gerakan imam, harus tahu. Tahu itu tidak harus melihat lah ya. Tahu tidak harus melihat. Tapi pertama tahu dengan cara melihat. Dia rukuk, kita ikut rukuk. Iktidal, iktidal, sujud, sujud. Yang pertama dengan melihat. Yang kedua, melihat orang yang melihat imam. Dan seterusnya. Maksudnya melihat orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihat imam. Kalau ujungnya ternyata nggak ngelihat, putus, nggak ada imamnya, ya nggak sah. Harus sambung melihat yang melihat. Kalau tidak dengan melihat, ada dengan mendengar. Yang ketiga, mendengar. Kalau mendengar, mendengar siapa sih? Ya dengar imam dong. Masa makmum enggak berbunyi. Dengar imam. Yang keempat, dengar mubaligh. Mubaligh penyampai dari imam. Mungkin imamnya sudah sepuh, suaranya kurang keras. Ada penyambungnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi hati-hati loh jadi mubaligh. Penyampai itu kalau niatnya untuk jadi penyampai saja, sholatnya batal. Niatnya menjadi mubaligh harus niat zikir. niatnya zikir tapi dikeraskan. Kalau niat yang ngasih tahu saja, batal sholatnya. Mubalig tidak harus dari dalam. Ada orang nongkrong-nongkrong lihat, Allahu Akbar, tapi ya sholat, sah, diikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selagi dikukuhkan dia, sah. Masalah melihat. Masalah mengetahui, ada setelahnya apa? Nah, masalah mendengar suara, dijabarkan sedikit. Perbedaan di dalam masjid dan di luar masjid. Di dalam masjid, sah sholat makmum asalkan mendengar imam, biarpun ada pembatas antara dia dengan imam. Asalkan ada jalan di dalam masjid menuju ke imam, biarpun harus berpaling dari kiblat cara menujunya. Ini hanya sah ya, bukan masalah fadilah jamaah ya. Jadi kalau selagi di dalam masjid, itu masjid. Keabsahan. Masjid ada banyak kamar-kamarnya. Kemudian kamar ada, ini masjid ada lokasi, dikasih tembok lagi. Pokoknya masjid bertembok, tembok, tembok, tembok, tapi masih ada pintunya. Asalkan ruangan tersebut masih ada pintu keluarnya, bisa ke imam, jalan normal, tidak melompat, jalan normal ke imam. Maka biarpun jalannya harus mundur, maka itu sah. Selagi di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid enggak bisa. Kalau bukan masjid. Ini nak. Tingkat atas sama tingkat bawah. Kalau sama-sama masjid, ini sering Buya ditanyakan. Selagi sama-sama masjid, biarpun tangganya di belakang, sholatnya tetap sah karena masih di dalam mes. Misalnya tinggal di belakang, sehingga makmum yang di atas kalau mau turun ketemu imam bisa enggak? Ada jalannya. Tapi kalau enggak ada jalan sama sekali, ini beda kasusnya. Ini ada jalannya. Biarpun jalannya harus mundur. Di dalam masjid sah. Di sebelah kanan dengar suara sah. Sebab kalau ke imam masih ada pintunya, mundur ada pintu. Jelas. Tapi kalau di luar masjid, ini besok saya ulang lagi karena ini masalah ini penting, banyak kasus pertanyaan tentang musola-musola yang tidak ada pintu sambungannya yang di depan. Nah, kalau seperti masjid ini, kalau itu musola bukan masjid, itu enggak sah yang di kanannya. Di depan tahu masjid kita? Ya. Yang di sebelah kanan, sebelah kiri, Kalau maju sedikit, makanya kenapa punya batasi itu kesempurnaan agar dapatkan pahala, pahala jamaah. Kalau saatnya maju sah sholatnya, itu di depan pintu yang kiri kanan tahu, maju sah. Karena apa? Bisa dengar. Kalau mau masuk kalau mundur, tapi ada izbir apa? In etof muter, mundur kan? Nah ini yang menjadikan hilangnya pahala. Tapi sah karena di dalam masjid. Tapi kalau kasus begitu di luar masjid tidak sah. Tak pending dulu ini pelik supaya kamu tidak paham. Saya itu tidak. Pertemuan yang akan datang ingatkan masalah masalah ini. Ini banyak selalu ditanyakan sehingga tidak waspada sebagian orang. Cuma nanti kalau sudah masjidnya ada masjid kasusnya tangganya di belakang ya jangan dibongkar deh. Nanti diikutkan madhab yang lain. Cuman kalau dari awal, nah ini kok di Al-Bahjah ada begitu. Ya waktu itu kita enggak sadar tiba-tiba jadi. Kalau seandainya bisa akan kita rubah, akan tapi cukuplah yang penting sah. Nanti kedepannya kalau ada renovasi akan dibenahi. Masih banyak harus ditangani. Itu dalam madhab Syafi'i seperti itu. Kalau di luar masjid enggak. Di luar masjid ada lubang, kalau ketemu imam enggak usah pakai mundur. Tapi kalau mundur enggak sah di luar masjid. Di luar masjid. Misalnya ini ada batas. Ada batas. Ada batas enggak bisa ketemu imam. Ada batas tapi ada pintu. Tapi imam makmum kalau ketemu imam enggak bisa langsung maju, mundur dulu. Mundur dulu baru geser sini. Anggap saja begini nak ya. Ini tutup saja, anggap saja tutup. Tutup ini, gedung ini tutup. Imamnya di luar sana. Jangan bicara masjid, imamnya di luar. Itu juga tutup, enggak ada lubang itu semuanya. Kita dengar. Cuma karena ada tembok yang tertutup enggak sah. Biarpun kita dengar sebab apa? Ini di luar masjid. Kalau seandainya kita mau ke imam, kita perlu mundur ke belakang. Ke belakang. Saya pending dulu ini supaya ini sebab yang ringan-ringan saja tadi itu banyak enggak diamalkan kok. Ya, insyaallah ya karena waktu juga. Nanti insyaallah spesial masalah ya'lama. Intiqalat imami, mengetahui perpindahan imam itu penjabaran cukup luas itu nanti ya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Mudahkan kita mengamalkan ilmu. Menjauhkan kita dari fitnah. Dan semoga Allah mengampuni guru-guru kita, orang tua kita, khusus muhallif, musannif. Mudahkan memberikan kepada kita kemudahan dalam menghafal, memahami ilmu, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah, al-fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa, juga para pendengar dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian jauhiyah 2 kita pada kesempatan siang hari ini. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.